Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah kita akan membaca pembahasan yang terkait dengan adabul muta'allim, adab-adab para penuntut ilmu. Betapa butuhnya kita kepada adab, terkhusus dalam menuntut ilmu. Jika kita ingin diberkahi ilmu kita, dan jika kita ingin bisa memahami ilmu yang sedang kita pelajari, jika kita ingin sukses dalam thalabul ilmi, maka perhatikan adab-adabnya. Para ulama kita sampai menulis dalam tulisan khusus tentang adabul muta'allim atau talibul ilm, adab-adab bagi para penuntut ilmu. Ini menunjukkan pentingnya seorang talibul ilmi atau al-muta'allim untuk memperhatikan adab-adab ketika menuntut ilmu. Dan walaupun mungkin pembahasan ini sering kita dengar, maka tidak ada ruginya kita terus mengulang-ulang pembahasan yang penting ini, sehingga yang belum tahu akan menjadi tahu, dan yang sudah tahu akan teringatkan kembali tentang pentingnya adab dalam menuntut ilmu. Yang insyaallah akan kita baca dari salah satu pembahasan yang ada dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala punya kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, penjelasan tentang adab-adab bagi para pembawa Al-Quran, itu para penuntut ilmu. Di dalam kitab tersebut beliau membahas khusus tentang, atau beliau memberikan pasal khusus atau bab khusus tentang pembahasan adab al-muta'allim, adab-adab bagi para penuntut ilmu. Kita langsung pada apa yang disampaikan atau ditulis oleh Syekh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Qala Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, faslun fi adabil muta'allim, pasal tentang adab-adab bagi para penuntut ilmu. Jami'u ma dzakarnahu min adabil mu'allimi fi nafsihi adabun lil muta'allim. Semua yang telah kita sebutkan tentang adab-adab bagi pengajar atau adab-adab bagi orang yang menyampaikan ilmu, maka itu termasuk daripada adab-adab untuk para penuntut ilmu itu sendiri. Artinya Syekh sebelum membahas pasal ini, pada awal-awal pasal beliau membahas tentang adab al-muallim, adab-adab bagi seorang guru atau yang menyampaikan ilmu. Setelah itu baru beliau membahas khusus tentang adab-adab al-muta'allim, adab-adab bagi para penuntut ilmu, bagi orang-orang yang menerima ilmu. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, wa min adabihi, termasuk daripada adab-adab bagi para penuntut ilmu, an yajtanibal asbab asyaghilata an at-tahsil, hendaknya dia menjauhkan dirinya dari sebab-sebab yang menyibukkan dia dari tahsilul ilm, dari mendapatkan ilmu. Karena jika dia masih terkungkung dengan sebab-sebab yang menyibukkan dia dari mendapatkan ilmu, maka akan berat dan lamban dalam tahsilul ilm, dalam mendapatkan dan menerima ilmu. Maka kata Syekh, an yajtanib al-asbab asyaghilata an at-tahsil, hendaknya penuntut ilmu menjauhkan dirinya dari sebab-sebab yang menyibukkan dia dari tahsil, dari mendapatkan ilmu. Sebab-sebab yang menyibukkan dia dari majelis ilmu. Illa kecuali sababan la budda minhu lil hajah, kecuali sebab yang mesti untuk dia kerjakan. Lil hajah, karena ada hajat. Karena sebab hajat. Dia harus memberikan nafkah misalkan pada keluarganya, anak dan istrinya, bahkan memberikan nafkah kepada diri sendiri. Dia butuh makan, butuh minum, butuh pakaian dan seterusnya. Itu sebab yang pokok, yang mesti untuk dia kerjakan lil hajah, karena adanya kebutuhan. Wa biqadriha, dan sesuai dengan kadarnya. Wa yang bagi an yutahhira qalbahu minal adnas liyasluha liqabulil Qur'an wa hifzih wa istithmarihi. Kemudian yang berikutnya, dan semestinya atau seharusnya, seorang penuntut ilmu dia membersihkan hatinya dari kotoran-kotoran kotoran riya, niatan-niatan yang jelek, ya, dan seterusnya. Liyasluha liqabulil Qur'ani wa hifdzihi, agar supaya dia bisa menerima Al-Qur'an dan bisa menghafalnya dan bisa mendatangkan buahnya, buah dari mempelajari Al-Qur'an tersebut, bisa mengamalkannya. Maka mesti harus membersihkan hati kita. Seorang penuntut ilmu hendaknya dia membersihkan hatinya dari kotoran-kotoran dosa dan kemaksiatan, kotoran ketidakikhlasan, dan seterusnya, agar supaya mudah untuk menerima Al-Quran, apa yang disampaikan oleh gurunya, dan mudah untuk menghafalnya, serta mudah untuk mengamalkannya ketika hati ini telah bersih dari kotoran-kotoran tersebut. Maka tentunya jika hati ini masih kotor, berlumur dengan dosa dan kemaksiatan, maka akan berat untuk menerima Al-Quran, menerima ilmu, apalagi menghafalnya. Demikian pula mengamalkannya. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala pernah beliau mengeluhkan kepada gurunya Al-Imam Waqi', Al-Imam Waqi' rahimahullahu taala, tentang jeleknya hafalannya. Syakautu ila Waqi' an su'i hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-'ilma nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, aku mengeluh dan melapor kepada Imam Waqi' tentang jeleknya hafalanku. Jadi enggak tenang kalau hafalannya jelek. Maka beliau, Imam Waqi' rahimahullahu taala, membimbingku agar aku meninggalkan kemaksiatan. Dan beliau mengkhabarkan kepadaku, bi annal ilma nurun, bahwasannya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah la yuhda lil'asi. Dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang ahli maksiat atau kepada orang yang bermaksiat. Akan berat masuknya ilmu jika masih berlumuran dengan berbagai macam kemaksiatan. Maka penuntut ilmu hendaknya membersihkan hatinya dari berbagai macam kotoran-kotoran itu, agar mudah menerima ilmu, mudah untuk menghafalnya, dan mudah untuk mengamalkannya. Faqad shaha an Rasulillahi sallallahu ala alihi wasallam annahu qaal. Kemudian kata Imam An-Nawawi rahimahullah, telah sahih hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya beliau bersabda, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah sesungguhnya di jasad ini atau pada jasad ini ada sekerat daging, mudghah. Yang apabila sekerat daging tersebut baik, maka baik pula seluruh jasadnya. Dan jika sekerat daging tersebut rusak, kotor, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah sekerat daging tersebut adalah al qalbu, jantung. Kalau dalam bahasa Indonesianya dimaknakan hati. Nah, jika hati ini baik, maka baik pula seluruh jasadnya. Jika hati ini jelek, maka jelek pula seluruh jasadnya. Jadi jasad kita tergantung sekerat daging ini, yaitu hati ini, ya. Atau jantung, ya. Nah. Maka ketika hati kita bersih, ya, dari kotoran-kotoran tersebut, maka akan mudah, ya, naam, kita untuk menerima Al-Quran, menerima ilmu, menghafalnya, dan mengamalkannya. Walaqad ahsanal qail. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, betapa indahnya apa yang diucapkan oleh seseorang, yutayyabul qalbu lil ilmi kama tutayyabul ardu liz-zira'ati. Hati itu diperbaiki, ya, lil ilmi, untuk menerima ilmu. Ya. Hati diperbaiki, ya, dibersihkan, dilatih untuk ikhlas, ya, dan seterusnya. Hati itu diperbaiki lil ilmi, untuk menerima ilmu. Kama tutayyabul ardu, sebagaimana tanah itu diperbaiki, diolah, ya, dicangkul, dibajak, dan seterusnya, liziraati, untuk bercocok tanam. Ya. Supaya cocok tanamnya berhasil, panennya memuaskan, ya, maka tanahnya diperbaiki. Dicangkul, dibajak, diairi, ya, kemudian dipupuk, ya, dan seterusnya. Nah, maka demikian pula ketika menuntut ilmu, ya, hatinya diperbaiki, ya, dilatih untuk ikhlas, dijauhkan dari berbagai macam noda-noda dosa dan kemaksiatan, dan seterusnya. Ya, dijauhkan dari hubbud dunia, kecintaan terhadap dunia yang mengakibatkan lari dari ketaatan kepada Allah, dan seterusnya. Sehingga hati yang seperti ini akan mudah tertanam ilmu di dalamnya, mudah untuk menerima ilmu, ya, dan mengikat ilmu di dalam hati tersebut. Mudah untuk dia hafal, mudah untuk dia ingat, mudah untuk diamalkan. Baik. Kemudian yang berikutnya kata Syekh, di antara adab dalam menuntut ilmu, wa yanbaghi an yatawadda'a li mu'allimihi wa yata'addaba ma'ah. seyogianya seorang penuntut ilmu dia bertawadu, memiliki sifat tawadu, rendah diri. Limu'allimihi, kepada gurunya. Wa yata'addab ma'ahu, dan beradab ketika bersamanya. Wa in kana asghara minhu sinnan, walaupun mungkin guru itu adalah lebih muda umurnya, usianya. Wa aqalla syuhratan, dan tidak terkenal, tidak lebih terkenal daripada muridnya. Yang terkenal muridnya, gurunya gak terkenal. Walaupun gurunya tersebut gak terkenal, sedangkan dia yang terkenal, yaitu muridnya. Wa nasaban, atau mungkin nasabnya lebih rendah daripada nasab thalibul ilmi itu. Wa salahan, atau bahkan mungkin kesolehannya lebih kurang daripada penuntut ilmu tersebut. Yang bagi at-tawadhu ma'ahu, maka seyogianya bertawadhu kepada gurunya dan beradab dengannya walaupun lebih muda, lebih tidak terkenal, lebih rendah nasabnya. Taib. Demikian pula dalam masalah kesolehan, mungkin muridnya lebih soleh dari gurunya. Wa ghairu dzalik, dan yang semisal itu, atau dan yang lainnya. Walaupun gurunya itu lebih rendah darinya dari sisi nasab, umur, dan lain sebagainya. Lebih miskin, lebih fakir, dan lain-lain. Wa yatawaddu'a lil ilmi, dan hendaknya seorang talibul ilmi dia bertawaddu' terhadap ilmu. Tawaddu' terhadap ilmu. Fa bitawaddu'ihi lil ilmi yudrikuh. Karena dengan seseorang tawadhu terhadap ilmu, maka dia akan mendapatkan ilmu tersebut. Jangan bergaya sok tahu, ini pelajaran apa sih ini? Usul Salasa. Aduh, ana udah 10 kali ngaji usul Salasa. Ini enggak tawadhu. Padahal bisa jadi faedah-faedah yang disampaikan oleh gurunya tersebut mungkin ada tambahan-tambahan faedah yang belum pernah dia dengar, tapi sudah terdahului oleh tadi at-takabbur, kesombongan, tidak tawadhu dengan ilmu. Maka hendaknya seorang tawadhu terhadap ilmu. Karena dengan tawadhu-nya dia terhadap ilmu, dia akan mendapatkan ilmu tersebut. Wa qad qalu, dan mereka telah mengatakan dalam bait syair, al-ilmu harbun lil fatal muta'ali, kasayli harbun lil makanil ali. Dikatakan oleh penyair, ilmu itu lari harbun, apa ya, aduun, musuh, ya, afan, pakai H, bukan pakai H. Kalau pakai H, lari. Harub. Kalau pakai H, harb, musuh. Ilmu itu musuh bagi pemuda yang sombong. Kasaili seperti sungai atau aliran air, ya, atau banjir, ya, apa namanya? Seperti banjir atau air, ya, harbun, dia musuh dengan tempat yang tinggi. Nah, adakah air yang ngalir dari ini ke tempat yang tinggi? Ya, ya. Nah, air biasanya mengalir ke tempat yang lebih rendah. Baik. Ini diibaratkan dengan ilmu. Ya, ilmu itu musuh bagi pemuda yang sombong, muta'ali. Ya. Seperti aliran air atau banjir itu musuh, na'am, terhadap tempat yang tinggi. Ya. Itu enggak akan mengalir ke tempat yang tinggi. Maka ilmu pun tidak akan masuk kepada orang yang sombong, yang tidak tawadu terhadap ilmu. Ya. Maka mestinya seorang thalibul ilmi, ya, dia melatih dirinya untuk selalu bertawadu. Naam, tawadu terhadap ilmu. Walaupun mungkin tadi, ya, gurumu adalah lebih muda darimu, lebih miskin, ya, lebih terkucil, ya, dan lain sebagainya. Dan apa yang disampaikan mungkin na'am sudah pernah engkau bahas, sudah pernah engkau dengar, ya. Maka hendaklah tetap seorang thalibul ilmi dia tawadu terhadap ilmu yang disampaikan. Tidak ada ruginya kita mengulang-ulang pelajaran, ya. Sama sekali enggak ada ruginya. Dan ini kebiasaan para ulama kita, mengulang-ulang pelajaran, ya. Bukan setelah selesai pembahasan kitab, ya, kemudian kitab tersebut disimpan di lemari, selesai, tidak. Ya. Terus dibaca lagi, dimurojaah lagi. Ya. Nah, jika ada yang membuka pelajaran itu lagi, dia ikut lagi. Ya. Belajar lagi, dan seterusnya. Banyak kisah-kisah para ulama tentang masalah mengulang-ulang pelajaran, ya, mengulang-ulang ilmu. Nah, setiap selesai dari satu kitab diulang lagi, ya, sampai kadang ditulis di akhir kitab, ya, di apa namanya, sampulnya, ya, tulis saya telah mempelajari kitab ini 1000 kali. 1000 kali, ya, ikhwah. Artinya sering diulang, ya. Sehingga tidak ada ruginya. Maka hendaknya kita selalu tawadhu terhadap ilmu. Kemudian yang berikutnya, wa yambagi an yanqada li muallimihi wa yushawirahu fi umuri. Seyogianya seorang thalibul ilmi dia tunduk terhadap gurunya, yaitu mengajak gurunya untuk bermusyawarah, ya, tentang urusan-urusannya, ya. Ketika dia butuh bimbingan, butuh arahan, ya, maka musyawarahkan dengan gurunya. wa yaqbal qawlahu, dan seyogianya dia menerima ucapan atau arahan bimbingan gurunya. Kal marid al-aqil yaqbalu qawla at-tabib an-nasih al-hadhik wa hadha aula. Seperti seorang yang sakit, seorang yang sakit dan berakal, masih sadar maksudnya. Seorang yang sakit dan masih sadar, dia akan menerima ucapan seorang dokter yang ahli. Datang ke dokter mau berobat. Dicek, oh ternyata ini penyakitnya ini. Maka dokter mengatakan, ya akhi, na'am, demikian. Hindari makanan ini, makanan itu, ya. Minum obat ini, obat itu, ya. Sekian kali sehari dan seterusnya. Ya. Orang yang sakit, ya, karena pengen sembuh, ya, pengen benar, dia akan menerima ucapan dokter ini. Wahada, dan ini, ya, seorang thalibul ilmi meminta bimbingan, arahan kepada gurunya, kemudian dia menerima ucapan gurunya, hadza aula, ini lebih utama. Lebih berhak untuk diterima, lebih aula. Dia untuk menerima bimbingannya, arahannya. Ketika dia punya masalah, muskilah, tidak tahu solusinya seperti apa, musyawarah dengan gurunya, sampaikan demikian dan demikian. Kemudian ketika gurunya memberikan arahan bimbingan, kau harus demikian dan demikian, agar supaya demikian dan demikian, maka demikian dan demikian. Al-muhim, ya, kemudian dia menerima arahan dan bimbingan dari gurunya. Seperti tadi, seorang yang sakit yang menerima arahan dokter ahli, pasti dia akan mengikuti ucapan dokter. Maka ini lebih utama untuk diambil ucapannya. Karena kadang seseorang karena keterbatasan ilmu dan pengalaman, dia mengira bahwasannya ini solusi terbaik. Namun setelah disampaikan kronologisnya kepada seorang yang alim, ternyata itu bukan solusi yang terbaik. Dan ini kadang terjadi, karena keterbatasan ilmu. Kemudian kita lanjutkan faslun pasal. Wa la yata'allamu illa mimman kamulat ahliyatuh. Di antara adab bagi penuntut ilmu adalah dia tidak belajar kecuali dari orang yang sempurna keahliannya. Artinya dia menguasai apa yang diajarkan, itu dikuasai. Mau belajar kitab akidah, usul salasa dan yang lainnya, maka belajar dari orang yang sudah menguasai kitab tersebut, mengerti atau faham dengan pembahasan tersebut. Pengen belajar bahasa Arab, maka belajar dari orang yang telah faham dan mengerti bahasa Arab. Kalau belajar bahasa Arab kepada orang yang enggak ngerti atau belum faham dengan bahasa Arab itu sendiri, sama-sama bingungnya nanti. Maka ini diantara adab bagi penuntut ilmu. Dia tidak belajar kepada kecuali kepada orang yang sudah menguasai pelajaran yang diajarkan tersebut. Wadhaharat diyanatuhu, dan nampak baiknya agamanya. Itu orang ini atau yang diambil ilmunya ini, orang yang jelas kelihatan bahwasanya agamanya itu baik. Wa tahaqqaqat ma'rifatuhu, dan kokoh ma'rifahnya atau ilmunya. Wastaharat siyanatuhu, dan terkenal kesolehannya atau dikenal sebagai orang yang baik, orang yang menjaga dari perkara-perkara yang na'am Allah haramkan, dikenal orang yang soleh, orang yang baik, bukan orang yang fasik atau ahli ma'asi. Faqad qala Muhammad ibn Sirin wa Malik ibn Anas, dan telah berkata Muhammad bin Sirin dan juga Al-Imam Malik bin Anas radhiyallahu wa ghairuhuma alaihim rahmatullah minas salaf, dari kalangan para ulama salaf, Muhammad bin Sirin, Imam Malik dan yang lainnya banyak dari kalangan para ulama salaf, mereka mengatakan hadzal ilmu dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum, ilmu ini adalah agama. Maka lihatlah oleh kalian dari mana kalian mengambil agama kalian. Artinya harus memperhatikan siapa yang diambil ilmunya tersebut. Hendaknya orang yang tadi menguasai apa yang disampaikan, ahli dia di bidangnya, dan nampak baik agamanya, bukan ahli bid'ah, tapi orang yang baik agamanya, ahli sunnah, kuat atau kokoh ma'rifahnya, keilmuannya, dan juga dia dikenal sebagai orang yang baik, orang yang manhajnya lurus. Inilah yang bisa kita mengambil ilmu darinya. Karena jangan sampai kita mengambil ilmu dari seorang yang tidak pantas untuk diambil ilmunya, baik dia karena ahlul bid'ah atau yang lainnya. Sehingga para ulama membimbing kita untuk memperhatikan siapa yang sedang kita ambil ilmunya. Hadzal ilmu dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum, ilmu ini adalah agama, maka perhatikan oleh kalian dari mana kalian mengambil ilmu agama kalian, dari mana kalian mengambil agama kalian. Jangan asal comot ngambil guru, apalagi sekarang di zaman yang sangat mudah untuk mengakses media sosial, internet dan lain sebagainya, akhirnya comot sana comot sini, dari web yang gak jelas, demikian pula kadang dengar ceramah dari YouTube ini dan itu, yang tidak jelas penceramahnya. Maka jangan sampai seperti itu. Atau mungkin majelis-majelis di masjid-masjid, maka perhatikan siapa dulu, dia belajar dari mana, kemudian manhajnya seperti apa, teman-temannya siapa, ya. Harus diperhatikan, ya. Jangan sampai kecolongan, ya. Belajar kepada ahlul bid'ah atau hizbi, ya. Orang-orang yang menyelisihi sunnah. Maka dengan kita memperhatikan siapa yang akan kita ambil ilmunya, ya, berarti kita telah perhatian terhadap agama kita. Karena al-ilmu dinun, ilmu itu adalah agama. Maka jangan sembarangan mengambil agama dari orang yang tidak jelas. Baik. Kita skor dengan adzan terlebih dahulu, ya. Nah, karena masih agak sedikit beberapa paragraf tambahan, nah, sehingga tanggung kalau enggak selesai sekarang. Wallahul al muadzin yuadzin. Setelah adzan kita lanjut. Nah. Baik, kita lanjutkan. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Wa 'alaihi an yanzura mu'allimahu bi'ainil ihtiram wa ya'taqida kamala ahliyatihi wa rujhani wa rujhanahu ala tabaqatihi. Fa innahu aqrabu ila intifa'ihi bihi. وكان بعد المتقدمين إذا ذهب إلى معلمه تصدق بشيء وقال اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه مني. سبحان الله. نعم. كذا الإمام النووي رحمه الله تعالى وعليه أن ينظر معلمه بعين الاحترام. Hendaknya dia memandang gurunya itu dengan pandangan ihtiram, pandangan yang memuliakan, pandangan pemuliaan atau penghormatan, bukan mandang dengan pandangan sinis. Tetapi bi'ainil ihtiram. Dan dia meyakini sempurnanya keahlian ilmu yang akan diajarkan oleh gurunya tersebut. Artinya dia percaya dengan ilmu yang ada pada gurunya tersebut. Kalau tidak percaya, ya, dari awal sudah tidak percaya, ya, maka akan sulit dia untuk menerima ilmu dari apa yang disampaikan oleh gurunya. Misalkan gurunya ini baru misalkan, ya. Nah, sehingga dia nggak yakin. Karena dia merasa yang lebih berilmu misalkan. Dia merasa yang lebih tahu. Lebih ahli dalam bidang tersebut. Kalau kondisinya seperti ini, akan sulit untuk menerima ilmu dari gurunya atau yang menyampaikan ilmu tersebut. Maka hendaknya seorang percaya dengan keilmuan yang ada pada gurunya. Nah. Karena kadang ya, karena terjadi. Santri, Masya Allah, semangat belajar bahasa Arab. Ya. Sehingga, naam dia pandai dalam bahasa Arab. Nahwu, sorof, dan lain sebagainya. Ya. Bahkan sudah tamat Untamimah, ya, syarahnya, qatr nada, bahkan sampai kepada Alfiya Ibnu Malik, ahli bahasa Arab. Dan di suatu saat dia belajar pada seorang guru yang mungkin keahlian bahasa Arabnya kurang, atau ketika itu ya, dia salah baca. Ya. Salah baca yang mestinya marfu jadi mansub. Ya. Yang mestinya mansub jadi marfu. Salah baca harokat. Ya. Karena kan kitab kan bacaan apa, kitab kan apa ini? Tidak ada harokatnya, gundul. Ya. Sehingga si murid ini yang dia baru ya, tapi punya bekal bahasa Arab ya, ketika mungkin di salah satu bacaan gurunya ada yang keliru, ada yang salah ya, maka muncul sifat kibir dan sombongnya, dan tidak percaya dengan keilmuan gurunya ya, sehingga wah kok bacaannya salah ya, waduh ini. Jadi seolah-olah dia yang lebih ahli ya, sehingga muncul sifat tidak percaya kepada ilmu yang disampaikan oleh gurunya. Nah, dan ini demikian, ada beberapa kemungkinan bisa jadi. Nah, kan dalam ilmu nahwu itu macam-macam. Kadang bisa jadi mansub atau marfu, ya tergantung alasannya. Ya, nah, mungkin dia membacanya marfu karena dinilai ibtidaan, dinilai kalimat awal, ya. Artinya ganti pembahasan kalimat awal sehingga dia marfu misalkan. Kemudian mungkin dia berkeyakinan, oh ini nyambung dengan kalimat sebelumnya, sehingga harus, karena ada atof maka harus mansub misalkan. Al-muhim, nah kadang dalam bahasa Arab ada beberapa sisi ya, sesuai dengan alasan ya, dalam meng-i'rabnya. Namun ini bukan berarti seseorang ketika melihat mungkin bacaan yang menurut dia keliru ya, kemudian menjadi dasar bagi dia untuk tidak percaya terhadap gurunya, atau menjadi dasar bagi dia untuk tidak mengambil ilmu. Maka penting kata Syekh di sini apa tadi? Wa ya'taqid kamala ahliyatihi. Dia percaya ya dengan keahlian atau keilmuan yang ada pada gurunya. Dia percaya bahwasanya gurunya ini pantas layak ya untuk menyampaikan ilmu kepadanya. Sehingga orang yang seperti ini dia akan mudah untuk menerima ilmu. Beda dengan orang yang tadi dari awal sudah berprasangka buruk ya, tidak percaya kepada keilmuan dan keahlian gurunya, maka sulit untuk menerima ilmu. Nah, dan yang demikian yaitu percaya kepada keahlian dan keilmuan gurunya, fa innahu aqrab ila intifa'i bihi, ini lebih dekat kepada manfaat yang dia dapatkan, lebih dekat kepada na'am manfaat ilmu yang disampaikan oleh gurunya kepadanya. Wa kana ba'dul mutaqaddimin, dan dahulu sebagian para ulama al-mutaqaddimin, para ulama terdahulu, idza dhahaba ila muallimihi, sebagian para penuntut ilmu atau para ulama zaman dulu, ya, apabila pergi menuju ke gurunya, datang ke guru mau belajar kepada seorang guru, ya, fasaddaqa bi syai'in, maka dia bersedekah dengan sesuatu kepada gurunya. Masyaallah, ini di antara kebiasaan para ulama atau para penuntut ilmu zaman dulu, bersedekah kepada gurunya. Jika dia ingin belajar kepada gurunya, dia pergi ke sana dan bersedekah kepada gurunya. Waqala, dan dia berdoa, Allahumma stur aiba muallimi anni wala tudhib barakata ilmihi minni, ya Allah, tutuplah aib kecacatan guruku dariku, ya. Karena mesti, yang namanya manusia ada kecacatan, ada kekurangan, ya. Maka seorang murid berdoa, ya Allah, tutuplah aib, kelemahan, kecacatan guruku dariku. Wala tudhib barakata ilmihi minni, dan janganlah engkau hilangkan berkah ilmunya dariku. Ini kebiasaan sebagian para ulama terdahulu ketika hendak belajar kepada seorang guru. Datang ke guru tersebut, kemudian bersedekah dan berdoa dengan doa ini. Ya Allah, tutuplah aib kekurangan guruku dariku. Dan jangan kau hilangkan berkah ilmunya dariku. Karena orang-orang seperti ini, dia akan mudah, ya, nah, untuk menerima ilmu dari gurunya. Nah, akan mudah, ya, untuk mendapatkan ilmu. Namun bukan berarti adab-adab yang seperti ini terhadap guru, ya, dengan sedemikian rupa yang telah disebutkan tadi, bukan berarti seorang thalibul ilmi, seorang murid, tidak mengingatkan gurunya ketika gurunya keliru. Tetap diingatkan, ya, ketika keliru atau terjatuh ke dalam kesalahan. Karena inilah thamaratul ilm, buahnya ilmu. Itu saling mengingatkan. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Nah, disertai dengan adab tadi. Ya. Disertai dengan adab. Menyampaikannya juga dengan adab. Ya. Taib. Mungkin datang langsung. Ya. Bicara empat mata. Atau yang semisalnya. Ya. Nah, gak sekedar zaman sekarang sekedar WA, SMS, ya, nggak dijawab kecewa. Taib, tapi datangi, ya. Karena bisa jadi ketika datang empat mata, maka akan bisa sharing, ya, akan bisa sharing antara satu dengan yang lainnya. Dan ini salah satu kebiasaan para ulama terdahulu, ya, ketika hendak belajar kepada seseorang guru, maka dia pergi kepada guru tersebut, kemudian bersedekah dengan sesuatu dan kemudian berdoa agar Allah menutup aib kecacatan gurunya darinya. Dan agar Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghilangkan berkah ilmu guru tersebut darinya, sehingga dia akan mudah untuk menerima ilmu dari guru tersebut. Wa qala Rabi' sahibu Syafi'i, berkata Ar-Rabi' sahabatnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, atau muridnya, ya. Sohib kadang bermakna se-level, ya. Sahabat kadang bermakna muridnya, ya. Ar-Rabi berkata, majtara'tu an ashrabal ma'a wa Syafi'i yanzur ilayya haibatan lahu. Kata Rabi', aku enggak berani, ya, minum air, ya, dalam keadaan Asy-Syafi'i melihatku, ya, haibatan lahu, dalam rangka sebagai penghormatan bagi beliau, penghormatan kepada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, gurunya. Aku gak berani minum air sedangkan Syafi'i sedang melihatku. Bagaimana para ulama terdahulu mereka beradab terhadap gurunya, ya? Nah, dan bagaimana para ulama terdahulu mereka menghormati dan memuliakan gurunya sampai dalam masalah hal-hal yang sepele seperti ini. Gak berani, ya, minum air dilihat oleh gurunya, ya, malu, ya, atau yang semisalnya. Ya. Nah. Haibatan lahu, sebagai penghormatan bagi Imam Syafi'i. Warwina an Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu qala. Kemudian yang terakhir ini, ya. Dan diriwayatkan dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, min haqqil alimi alaika an tusallima ala nasi ammatan wa takhussahu dunahum bittahiyyah. Termasuk daripada hak seorang alim atau seorang guru terhadapmu adalah engkau mengucapkan salam kepada manusia secara umum, ya. Nah, assalamualaikum, ya. Secara umum semuanya, kepada semuanya. Watakhussahu dunahum bitahiyah. Kemudian setelah itu engkau mengkhususkan salam untuk gurumu atau untuk seorang alim. Ini termasuk adab. Setelah salam secara umum, ya. Naam, kemudian dia salam secara khusus kepada gurunya atau kepada seorang alim. Wa anta jlisa amamah. Dan di antara adab atau hak, di antara hak seorang guru, ya, adalah engkau duduk di depannya. Wala tushiranna indahu biyadik. Janganlah engkau mengisyaratkan tanganmu ketika berada di sisi gurunya. Baik, jangan mengisyaratkan dengan tanganmu. Nunjuk-nunjuk, ya, naam, ke arah gurunya misalkan atau ke arah yang lain, ya. Naam, yang menunjukkan kekurang adaban di majlis. Wala takmizanna bi'ainik, dan janganlah engkau memberi isyarat dengan matamu. Nah, itu main kedip-kedipan mungkin ya. Nah, ya, mengisyaratkan dengan mata. Jangan. Wala takulanna fulanun qala khilafan liqauli. Dan janganlah engkau mengatakan di hadapan gurumu, si fulan, syekh fulan, ya, itu na'am berkata dan berpendapat dengan pendapat yang menyelisih engkau. Nah, ini juga kurang adab. Bertanya kepada gurunya, misalkan, apa hukumnya ini, ya syekh? Ya. Maka gurunya menjawab, hukumnya ini demikian dan demikian. Wah enggak, ya. Saya sudah pernah dengar dan bertanya kepada syekh fulan, jawabannya lain. Nah, ini kurang adab, ya, kurang adab. Wala taktabanna 'indahu ahadan. Kemudian yang berikutnya, janganlah engkau menggibahi seorang pun di sisi gurumu. Ya. Walaupun di sisi orang lain pun jangan gibah, ya. Nah, gibah haram dimanapun, baik di sisi seorang alim atau di sisi seorang biasa teman, ya. Nah, maka di sisi seorang alim atau di sisi seorang guru itu hendaknya lebih ditahan lagi. Ya. Janganlah engkau menggibahi seorang pun di sisi gurumu atau di sisi seorang yang alim. Wala tusarir fi majlisihi, dan jangan berbisik-bisik di majlisnya, berbicara rahasia, sehingga akan memunculkan prasangka-prasangka buruk, ya. Nah, bisa saja na'am merasa dibicarakan, waduh jangan-jangan bicarakan saya, ya misalkan. Nah, maka hindari. Antusarir fi majlisihi. Hindari berbisik-bisik, berbicara rahasia di majlisnya. Wala ta'khud bi tsaubihi. Dan janganlah engkau memegang bajunya. Seolah-olah seperti apa ya? Nah, seperti teman biasa, seperti akronmu, ya. Sehingga engkau berlaku semaumu, ya. Narik bajunya misalkan, ya. Nah, ini juga kurang adab. Wala tuliha alaihi idza kasila au idza kasala, dan janganlah engkau mendesaknya, ya, ketika dia sedang malas, ya, atau ketika sedang tidak semangat, ya. Nah, mungkin tidak semangatnya karena capek, ya, udah ngantuk misalkan, atau yang semisalnya, ya, ada urusan atau ada sesuatu yang sedang dipikirkan. Maka jangan kau mendesak kepadanya jika dia sedang na'am tidak semangat. Sabar, nunggu kesempatan yang tepat. Wala tu'rid ay tashba' min tuli suhbatihi, dan janganlah engkau merasa kenyang karena sudah lama berguru dengannya. Sudah lama, sudah berpuluh-puluh tahun misalkan. Jangan merasa kenyang. Nah, wayam bagi an yata'addab bi hadhil khisal. Taib al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala juga dalam sebuah bait syairnya yang bagus untuk para penuntut ilmu, ya. Naam, beliau mengatakan akhi lan tanala al-ilma illa bisittatin sa'unbi'uka an tafsiliha bibayanin zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatul ustadhi wa tuliz zamani. Nah, oh, kama qala rahimahullah, kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam bait syairnya, akhi lan tanala al-ilma illa bisittatin, wahai saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Sa'unbi'uka an tafsiliha bibayanin, aku akan jelaskan kepada engkau, atau aku akan khabarkan kepada engkau, nah, dengan penjelasan berikut ini secara rinci. Yang pertama, zakaun, kecerdasan, cerdas. Nah, cerdas bukan berarti naam yang mampu menghafal Al-Quran sehari satu juz, sehingga dikatakan sebagai yang cerdas, ya, bukan itu. Ya. Cerdas di sini dia masih normal, ya. Nah, bukan idiot, masih bisa berpikir. Ya. Cerdas, zakaun, wahirsun, dan ada hirs, ambisi, ambisi pengen ilmu, sehingga dia bersemangat, bersungguh-sungguh. Ya. Nah, seperti orang ketika pengen uang, ambisi terhadap uang atau harta, maka dia cari kerjaan kesana kemari dan demikian seterusnya. Ya. Apapun dia kerjakan, ambisi, ada ambisi untuk mendapatkannya. Maka demikian yang pengen ambisi terhadap ilmu, ya, dia harus rehlah, ya, mendekati majelis-majelis ilmu, ya, sabar di majelis ilmu dan seterusnya. Ya. Ada harus ada ambisi. Kemudian istihadun, kesungguhan, ya, artinya tidak malas, ya, sungguh nggak malas. Taib. Sungguh-sungguh, ya, semangat menghadiri majelis ilmu, tidak malas-malasan. Ya. Kemudian bulghatun, bekal, ya, karena menuntut ilmu butuh makan, butuh minum, butuh pakaian dan lain sebagainya, sehingga harus ada bekal. Ya. Nah, untuk selama menuntut ilmu tersebut. Kemudian yang berikutnya, wasuhbatul ustaz, berkawan dengan ustaz, ya, yaitu berguru atau naam mencari ilmu dengan cara berguru, bertalaqqi, ya, mengkaji kitab dengan dibimbing seorang guru, ya, tidak otodidak. Nah, otodidak naam kadang berbahaya, ya, apalagi dalam perkara syariat. Nah, maka kita talaqqi langsung kepada guru. Wasuhbatul ustad, yaitu berkawan, yaitu bertalaqqi kepada guru. Kemudian yang terakhir, watuliz zaman, dan lamanya waktu. Cukup setahun, dua tahun, ya, berpuluh-puluh tahun. Lamanya waktu. Nah, dan terus kita niatkan belajar, mengkaji agama ini sampai kita meninggal dunia. Nah, terus kita belajar, ya, sampai kita mati. Wala turid ai tashba min tuli suhbatihi, yaitu jangan engkau merasa kenyang dengan lamanya engkau berguru kepada gurumu. Wa yanbaghi an yata'addab bi hadhil khisal, maka seyoginya seorang penuntut ilmu dia beradab dengan sifat-sifat ini, perangai-perangai ini. Allati arsyada ilaihi Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, yang telah diarahkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. وأن يرد غيبة شيخه إن قدر. Dan hendaklah dia membantah ketika ada yang menggibahi syekhnya di hadapannya, syekhnya dijelek-jelekan, hendaklah dia membantahnya in qadira, jika dia mampu. Wa in ta'azzara alaihi radduha, apabila dia enggak mampu untuk membantah orang yang menggibahi syekhnya atau gurunya, faraqa dzalikal majlis, maka hendaklah dia meninggalkan majlis itu. Meninggalkan majlis itu. Itu dia mengingkarinya dengan hatinya. Kemudian dia meninggalkan majlis tersebut, majlis ghibah tersebut. Jika dia mampu untuk membantahnya, maka dia membantahnya atau membela kehormatan syekhnya atau harga diri syekhnya ketika digibahi. Taib, selesai pasal yang kedua dari adab al-muta'allim, adab-adab bagi penuntut ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-afwa alal itolah, benarnya dari Allah, sedangkan salah kelirunya dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya mohon ampun kepada Allah Azza wa Jal. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.